Efesus bindu 5. Erkiteken kam anak-anak kekelengen di bata, usihlah ia. Geluhdu arus repalasken keleng ate, bagi Kristus enggo engkelengi kita, dingin ngendesken kesahna mangunata. Ia enggo persembahkan dirina, jadi persembahkan simrim, singena ate di bata. Erkiteken kam anak-anak di bata, lapatut terjadi i tengah-tengah du erlua-lua. Erlagula mehuli, entah pe merangap, iblasken pe ola. Bage pe lapatut iblasken du cakap caram, cakap silanglang, entah pe cakap si kemali. Tapi pujilah di bata. Perlu ye tehdu, maka kalak sir lua-lua. Kalak sir lagula mehuli, entah pe kalak merangap. Merangap balikap ras nembah man berhala. Ladat bagin ibas kinerajan Kristus ras dibata. Ola pelepas ise penipukam, alukata si sia-sia. Sabab erkiteken si eme krina, maka reh rawa dibata, man kalak si langit ngikutken ia. E maka ola erkandu-kandu ras kalak si bage. Kam gelgel nari ibas gelap, tapi genduari enggo ibas terang. Erkiteken kam enggo jadi anak-anak Tuhan. Maka kam arus ngeluh bagi kalak ibas terang. Sabab belin perulihan terang, eme erbage-bage si mehuli, si bujur ras si tuhu-tuhu. Daramilah kai si ngena ate Tuhan. Ola kam ikut ibas perbahanan kalak si gelap si sia-sia. Tapi bukakanlah perbahanan-perbahanan si bage. Si tuhuna encakapkan kerna kai si bahanna, alur buni-buni, epe merehange. Janah kai si bukakan ibas terang, tangkas me. Janah kerina si banci idah alu tangkas, e terang gelarna. E me sabab nama ka ikatakan ibas ende-enden. Medakkenlah, oh kam si tunduh. Janah kekekenlah ibas si matenari. Ersinal salme Kristus kubabondu. E maka perdiatekenlah lagu langkahdu. Ola kam geluh bagi kalak motu, tapi bagi kalak pentar min. Pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mehuli, sabab wari-wari enda lakap mehuli. Dage ola bodoh, tapi pergermetkenlah kai singena ate Tuhan guna idalan kendu. Ola kam mabuk ibahan anggur, sabab si en cedakan man bandu, tapi idemi kesah dibata min kam. Bercakap-cakaplah kam sapih-sapih kam alu make masmur. Ende-enden pujin, dingin ende-enden pertendin. Ndekenlah ende-enden, ras masmur man Tuhan, alu ukur de mengatakan bujur. Kata wari pe, katakanlah bujur man di bata bapa, subuk kerna kai pe. Ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Patuhlah sekalak nandangi sidebanna, erkitikan kam hamat man Kristus. O kam dehara, patuhlah man perbulangan du, bagi patuh man Tuhan. Sabab perbulangan ngetakal dekharana, bali ras Kristus takal perpulungan, janah Kristus ngesingkelini perpulungan, si jadi kulana Rekiteken si dehara arus patuh kalman perbulangan na, ibas kai-kaipe, bali ras perpulungan patuh man Kristus. Kam perbulangan, kelengilah dekharandu, bagi Kristus ngkelengi perpulungan, dingin ngendesken kesahna guna perpulungan Kristus rebahan bagi guna persembahkan perpulungan mandibata, alu katana, kenca ibersihkena alum basuhsa alu lau. Tole pe gelah yendeskena perpulungan mandirina, alu dem kini jilen, desken skalak pengantin diberu, bersih dingin la resalah, lalit cungikna entah ringutna, bagi pelalit siman pandangan. Perbulangan arus ngkelengin deharana, bagi ia ngkelengi kulana. Kalak sing kelengin deharana, ngkelengi dirina kap. Labo pernah lid kalak elem-elem nandangi kulana. Tapi ipekena kenana, dingin ikawalina kulana bagi Kristus mpekena-kena dingin kawali perpulungan. Sabab kita mering-ring kula Kristus, bagi liter surat ibas pustaka sibadia. Erkiteken si sekalak dilaki nading kenande bapana, cenari ersada iara sendengarana, jana si due e jadi sadakulamu. Si endan cidahkan rahasia simbelin kal artina, jana aku jinengidah, maka si endan nuduhkan persadan Kristus ras perpulungan. Tapi pekerna kam, tep-tep perbulangan arus ngkelengi ndekharana bagi iang kelengi dirina. Janah tep-tep ndekhara arus mahamat man perbulangan na.